Ada tiga pendapat ulama tentang hukum air liur yang keluar dari orang yang tidur. Pendapat yang pertama, wa kadza balghamu ghairi ma'idah min ra'sin aw sadrin. Ini selanjutnya membahas tentang balghom. Balghom artinya lendir atau dahak ya. Jadi lendir atau dahak itu hukumnya suci bila keluar dari selain perut ya. Dari bila keluar dari selain perut, bisa keluar dari atas, dari kepala ataupun dari dada. Jadi kalau di kitab Fathul Mu'in ini sumber atau keluarnya balghom atau dahak ini bisa dari tiga ya, bisa dari ma'idah yaitu perut, bisa dari rosin, kepala atau sodrin, dada. Jadi hukumnya balghom ini hukumnya suci seperti halnya mani bila memang tidak berasal dari perut ya. Jadi catatan hukumnya bila tidak berasal dari perut. Jadi balghom yang berasal dari perut ini hukumnya najis ya, hukumnya najis. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mengetahui balghom itu berasal dari perut atau tidak berasal dari perut? Ini nanti di pembahasan selanjutnya dijelaskan ya tentang air liur. Jadi mengetahui dahak, dahak atau lendir yang berasal dari perut ini sama caranya sama dengan mengetahui air liur yang berasal dari perut, yaitu mengetahui balghom atau lendir atau dahak yang dari perut adalah warna dan baunya ya, warna dan bau. Bila warnanya kuning dan baunya tidak enak, itu berasal dari perut ya. Artinya selama balghom atau lendir, lendir atau dahak itu tidak berwarna kuning dan baunya tidak memiliki bau yang tidak enak, maka itu tidak berasal dari perut, dalam arti hukumnya suci ya. Wa ma'un sa'ilun min famina imin walau natinan au asfar malam yatahaqqaq annahu min ma'idah. Ini kemudian selanjutnya termasuk dari hal-hal yang suci adalah ma'un sa'ilun min faminaim, air yang mengalir atau cairan yang mengalir dari mulut orang yang tidur. Jadi air liur orang yang tidur ya. Ini hukumnya seperti mani yaitu suci, dan sebenarnya faminaim, kata faminaim atau mulut orang yang tidur ini hukumnya ini hanyalah disebutkan untuk ghalib. Ghalib yaitu kebanyakan yang terjadi air liur dikeluarkan oleh orang yang tidur. Jadi sebenarnya faminaim, kata faminaim ini bukan sebuah syarat atau bukan sebuah catatan penjelasan ini. Jadi ma'un sa'il ini hukumnya secara mutlak ya, secara umum air liur yang keluar ini hukumnya suci, tidak membedakan apakah keluarnya dari orang yang tidur ataupun tidak ya. Dan kesucian air liur ini walaupun baunya tidak enak, natin artinya tidak enak, ataupun walaupun berwarna kuning ya, warnanya kuning dan baunya tidak enak, ini hukumnya tetap suci, berbeda dengan balghom tadi ya. Jadi memiliki bau yang tidak enak atau berwarna kuning ini hukumnya tetap tetap suci. Selama air liur itu tidak diyakini berasal dari perut ya, selama tidak diyakini berasal dari perut. Jadi ini yang menjadi catatan hukum atau yang menjadi poin utama adalah sama seperti balghom tadi, sama seperti hukum lendir atau dahak, yaitu bila berasal dari perut najis, bila tidak maka hukumnya tidak najis ya. Jadi bila air ini, bila air liur ini diyakini tidak berasal dari perut atau ragu, ragu apakah ini berasal dari perut atau tidak, maka hukumnya suci ya, hukumnya suci. Artinya hukum air liur dan dahak ini hanyalah najis bila diyakini ya, bila diyakini berasal dari perut. Jadi kalau ragu itu hukumnya masih suci, kalau ragu hukumnya masih suci. Tetapi yang lebih baik bila ragu apakah berasal dari perut atau tidak, itu yang lebih baik dibasuh ya. Tapi tidak wajib, hanya sunnah saja, sunnahnya dibasuh. Illa malam yatahakok annahu min ma'idah illa mimman ibtuliya bihi fayu'fa'anhu wa in kathura. Ini ada pengecualian bagi orang-orang yang sering mengeluarkan air liur ya, orang-orang yang sering atau selalu keluar air liurnya. Ini khusus baginya hukumnya dimakfu, dalam arti dimaafkan ya. Jadi hukum dimaafkannya atau hukum najisnya air liur bagi orang yang sering mengeluarkannya, ini dimakfu di pakaian maupun di selainnya. Jadi makfunya tidak hanya di pakaian, tetapi juga selainnya juga dimakfu. Hukum yang sama seperti orang yang sering mengeluarkan air liur adalah orang yang sering muntah ya, orang yang sering muntah. Jadi seperti keterangan di kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Romli, orang yang sering muntah itu pakaian dan badannya diampuni atau dimakfu bila terkena muntahnya. Dalam arti tidak harus membasuhnya bila ingin melakukan sholat. Dan Ibnu Imad, seorang ulama yang bernama Ibnu Imad, ini menjelaskan tentang hukum air liur, hukum air yang keluar dari mulut orang yang tidur ini, menjelaskan berbagai pendapat ulama yang berjumlah tiga ya. Jadi ada tiga pendapat ulama tentang hukum air liur yang keluar dari orang yang tidur. Pendapat yang pertama adalah suci secara mutlak. Ya, ini sangat sangat mudah sekali ya hukum ini. Suci secara mutlak. Secara mutlak dalam arti tanpa ada catatan apapun, baik keluar dari perut maupun dari yang lain, ini hukumnya suci. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kebalikan dari pertama, yaitu najis secara mutlak. Ini pendapat yang sangat berat ya. Najis secara mutlak. Dari manapun sumbernya, dari manapun keluarnya, ini najis menurut pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, ini seperti yang ada di Fathul Mu'in, yaitu hukumnya diperinci. Diperinci tergantung dari mana keluarnya air liur itu. Kalau keluarnya dari perut, maka hukumnya najis. Kalau tidak, maka hukumnya suci.